InsyaAllah kita masuk kepada Kitabus Salat. Setelah selesai dari Kitabut Taharah, maka masuk kepada pembahasan baru, yakni Kitabus Salat. Qala hafizahullah bab fi wujubis salawatil khams. Bab mengenai wajibnya salat lima waktu. As-salatu hiya akadu arkanil islami ba'da syahadatain. Salat adalah rukun Islam terpenting setelah dua kalimat syahadat. وقد شرعت على أكمل وجوه العبادة وأحسنها. Sungguh salat itu disyariatkan di atas bentuk ibadah yang paling sempurna dan paling bagusnya. وقد تضمنت هذه الصلاة كثيرا من أنواع العبادة. Dan sungguh salat tersebut mengandung banyak dari jenis-jenis ibadah. Min dzikrin lillah, di antaranya mengandung dzikrullah. Di dalam salat terkandung apa? Dzikrullah. Wa tilawatin likitabihi, mengandung pula membaca kitabullah Al-Qur'an. Mengandung pula wa qiyamin baina yadayillah, seorang berdiri di hadapan Allah. Wa ruku'in wa sujudin, mengandung ibadah berupa ruku' dan sujud. Wa du'ain wa tasbihin wa takbirin, mengandung doa, mengandung tasbih, pensucian pada Allah. Wa takbirin, takbir mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu di antara jenis-jenis ibadah yang terkandung di dalam sholat, yang ini tidaklah terdapat pada ibadah lain selain sholat, yang mengumpulkan banyak sekali jenis-jenis ibadah. Wahia rasul ibadatil badaniyah, salat adalah pokok daripada ibadah-ibadah badan. Ras itu kan kepala. Jadi dikatakan salat itu adalah kepalanya ibadah-ibadah badan. Menunjukkan apa, dia adalah pokoknya, yang paling pentingnya daripada ibadah-ibadah badan. Walam takhlu minha syari'atu rasulin min rusulillahi alaihi wassalatu wassalam. Dan tidaklah pernah ada kekosongan daripada sholat ini sebuah syariat dari rasul, dari utusan-utusan Allah subhanahu wa ta'ala alaihi wasallam. Artinya tiap rasul yang Allah utus tidak pernah kosong daripada disyariatkannya ibadah salat. Maksudnya umat-umat terdahulu pun sudah disyariatkan bagi mereka apa? As-salat. Meskipun mungkin apa? Secara rinci yang tata caranya berbeda, tetapi secara umum bahwa tidak pernah kosong sebuah syariat pun dari yang dibawa oleh para rasul dari ibadah sholat. Menunjukkan apa pentingnya Ketika ibadah sholat, sehingga sudah disyariatkan sholat ini semenjak umat-umat terdahulu. وَقَدْ فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خَاتَمَ الرُّسُلُ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ فِي السَّمَاءِ. Dan sungguh Allah memfardukan sholat atas Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para rasul pada malam Al-Mi'raj, itu malam diangkatnya beliau alaihi salatu wasallam fis sama, ke langit. Jadi untuk rasul terakhir, penutup para rasul, terkait pensyariatan sholat untuk umat terakhir ini, Allah fardukannya di langit. Bikhilafi sa'il syara'i', berbeda dengan syariat-syariat yang lain, zakat, puasa, haji. Syariat-syariat yang lain Allah wajibkan dengan mengutus malaikat Jibril turun ke bumi, tetapi sholat Allah angkat Rasulnya ke langit, dan di sanalah difardukan. Maka ini fadalla dzalika ala 'azamatiha. Hal itu menunjukkan atas agungnya urusan salat, wa ta'akkudi wujubiha wa makanatiha 'inda Allah, dan menunjukkan ditekankannya kewajiban salat dan besarnya kedudukan salat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tadi karena Allah fardukan salat fis sama. Adapun syariat lain tidak, tidak ada. Perintah-perintah Allah yang lain tidak ada yang difardukannya di langit. Wa qad jaa'a fi fadliha wa wujubiha 'ala al-a'yani ahadithu katsiratun. Dan sungguh datang mengenai keutamaan salat, terkait kewajiban salat 'ala al-a'yan, yaitu fardu yang sifatnya ain, datang mengenai hal-hal tersebut hadis-hadis yang banyak. Artinya kalau mengecek hadis terkait keutamaan sholat, terkait menunjukkan wajib ainnya sholat, itu banyak sekali. Wa fardhiyatuha ma'lumatun min dinil islami bid-darurah. Dan kefarduan sholat ini diketahui termasuk daripada agama Islam dengan pasti. Maksudnya termasuk perihal di dalam agama yang orang awamnya pun faham. Orang awamnya pun faham. Jadi seorang muslim, yang namanya muslim, dari yang alim sampai yang awamnya paham, itu namanya perkara yang dikatakan minad din bid-darurah, ma'lumah minad din bid-darurah, diketahui termasuk agama secara pasti, yakni semua orang yang beragama Islam memahami hal itu. Nah, ini kefarduan salat termasuk ini, termasuk perkara yang dikatakan ma'lumah minad din bid-darurah, ia diketahui termasuk dari agama Islam secara pasti. Ya, semuanya paham, dari alimnya, orang yang berilmu, sampai yang awam, tentang kefarduan Islam. Sehingga faman jahadaha, siapa yang mengingkari kewajiban salat, faqad irtadda 'an dinil Islam, dia telah murtad dari agama Islam. Jika mengingkari kewajiban salat, yustatabu, maka dia dimintai taubatnya. Fa in taba, jika dia mau taubat, itu yang diinginkan. Wa illa qutila, jika tidak mau maka dia dibunuh, yaitu oleh penguasa, bi ijma'il muslimin, dengan kesepakatan kaum muslimin. Ini kalau mengingkari kewajiban salat. Baik, itu pendahuluan mengenai kedudukan salat yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Sekarang masuk kepada pengertian. Was-salatu fil lughah ad-du'a. Salat secara bahasa memiliki makna doa. Contoh penggunaan kata salat dengan makna doa, firman Allah Ta'ala di dalam surah At-Taubah 103, Allah firmankan, wasalli alaihim, dan salatlah kamu atas mereka. Maknanya apa? Ay udu'u lahum, maknanya berdoalah untuk mereka. Ya, dalam At-Taubah 103 Allah firmankan, wasalli alaihim, salatlah kamu atas mereka. Maknanya apa? Bukan makna secara istilah syariat, tetapi makna secara bahasa, yaitu udu'u lahum, berdoalah kamu untuk mereka. Itu pengertian secara bahasa. Sekarang pengertian secara syariat. Wa ma'naha fi syar'i, dan makna salat berdasarkan atau menurut istilah syariat, yakni aqwalun wa af'alun makhsusatun, ucapan-ucapan dan gerakan-gerakan yang khusus. Ucapan-ucapan dan gerakan-gerakan yang khusus, muftatihatan bittakbiri muftatimatan bittaslimi, yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Ucapan-ucapan dan gerakan-gerakan yang khusus, yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Kenapa salat disebut dengan salat? Sumiyat bidzalika liijtimaliha 'ala ad-du'a. Salat disebut dengan salat, ya, disebut dengan yang seperti itu, yaitu dengan salat. Kenapa? Liijtimaliha 'ala ad-du'a, karena ibadah salat secara syariat tadi itu mengandung doa. Jadi kan secara bahasa makna salat itu doa. Nah, kenapa ibadah salat yang seperti kita kenal tadi, yang diawali takbir ditutup dengan salam, itu disebut dengan salat? Karena ibadah yang seperti tadi disebutkan itu mengandung doa, di dalamnya terkandung doa. Terkandung apa? Doa. Fal musalli la yanfaqu an du'ai ibadah au sana au talabin. Ya, kita saksikan yang namanya orang yang sedang salat, dia tidak akan lepas dari berdoa. Apakah itu doa ibadah ataukah doa berupa sana, pujian pada Allah, ataupun doa yang bermakna talab, yaitu permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga intinya orang yang salat tidak lepas dari yang namanya doa. Dari setiap apa yang dia ucapkan, dari setiap apa yang dia bergerak-gerak di situ, tidak lepas daripada doa, doa ibadah atau doa pujian atau doa minta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Falidzalika sumiyat salatan. Oleh karena itulah ibadah tersebut disebut dengan salat. Jadi tadi ya, karena apa? Mengandung doa. Wa qad furidat lailatul Isra. Salat itu difardhukan pada malam Isra, itu Isra Mi'raj tadi. Qabla al-hijrati, yang terjadinya itu sebelum hijrah. Ya kan, sebelum hijrahnya Rasulullah SAW. Jadi setelah 10 tahun beliau berdakwah tauhid di Makkah, setelah itu beliau tadi mendapat kefarduan salat, yaitu meninggalnya paman beliau Abu Talib. Tak lama kemudian meninggal istri beliau Khadijah radhiyallahu ta'ala anhu, radhiyallahu ta'ala anha, di tahun yang sama ini meninggalnya, sehingga dikenal tahun tersebut dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Maka ulama sebutkan di antara hikmah Isra Mi'raj juga untuk menghibur beliau. Untuk menghibur beliau di mana tahun tersebut beliau ya sedih karena meninggal paman beliau, kemudian istri beliau, yang dua orang ini di antara yang paling besar jasa dan pengorbanannya untuk dakwah beliau. sokongan dari harta, perlindungan. Di tahun yang sama meninggal dua ya orang tersebut, beliau bersedih, maka di antara hikmah pula dari Isra Mi'raj untuk menghibur beliau. Jadi tahun ke-10 setelah kenabian. Dan beliau menjalankan sholat, kemudian setelah itu 3 tahun di Makkah. Setelah itu diperintahkan beliau berhijrah ke Madinah. Nah, jadi ini difardukannya di malam Isra itu sebelum hijrah, 5 salawatin fil yaum wal lailah. Sebanyak 5 salat di sehari semalam. Ya, ma'ruf ya kisahnya, di mana di awal kali difardukannya 50. 50 salat. Ketika beliau turun ketemu dengan siapa? Nabi Musa alaihi salam, disampaikan bahwa engkau tidak akan mampu, umatmu tidak akan mampu menjalankan sholat 50 kali. Mintalah uzur kepada Allah untuk menguranginya. Maka beliau pun kembali menghadap kepada Allah untuk minta dikurangi. Sampai terjadi beberapa kali, sehingga akhir daripada apa yang difardukan yaitu 5 kali. Itu pun apa? Nabi Musa masih menyarankan agar tidak diminta uzur kembali. Tapi Rasulullah SAW malu untuk masih meminta uzur dari yang 5 waktu tersebut. Jadi walaupun 5 kali, di dalam hadis disebutkan hiya khamsun wa hiya khamsuna. Ya, salat yang kita kerjakan ini Nabi sebutkan hiya khamsun wa hiya khamsuna. Dia itu 5 tapi dia itu 50. Maksudnya apa? 5 dari sisi dikerjakannya. Dikerjakannya kan sehari itu 5 kali. Tetapi secara ajr wa thawab, secara pahalanya hiya khamsun. Seperti 50 kali. Ini subhanallah, fadilah keutamaan umat Islam. Sedikit yang dikerjakan, tetapi pahala ganjaran ya banyak. 5 kali dia kita kerjakan, tetapi pahalanya seperti 50 kali. Subhanallah. Bidukhuli awqatiha ala kulli muslimin mukallafin. Kewajiban tadi ketika telah masuk waktu-waktunya atas setiap muslim yang sudah mukallaf, mendapat beban syariat, yaitu sudah baligh dan dia berakal, balighun aqilun. Seorang yang telah baligh dan berakal. Ini kewajibannya kapan? Jika telah masuk waktu-waktunya dan dia muslim yang mukallaf, yaitu balighun aqilun. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa 103. Ini dalil yang menunjukkan bahwa salat itu harus dikerjakan di waktu-waktunya. Ya, An-Nisa 103. Allah berfirman, "Innas salata kadat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu atas orang-orang yang beriman kitaban mawquta. Apa makna kitaban mawquta? Ay mafruḍan fil awqat, yaitu difardukan pada waktu-waktunya. Sesungguhnya salat itu atas orang-orang yang beriman kitaban mawquta, yaitu mafruḍan 'alal awqat atau fil awqat, difardukan, diwajibkan, tetapi fil awqat, pada waktu-waktunya. Allati bayyanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulihi wa bifi'li. Yang waktu-waktunya tadi telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabda beliau dan dengan praktek perbuatan beliau. Maka dari sini tidak sah salat ketika dikerjakan sebelum masuk waktu atau setelah lewat waktu. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman. Sekarang dalil-dalil dibawakan mengenai kefarduan puasa, kefarduan salat secara umum. Dimana Allah memerintahkan untuk salat. Wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlishina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimus shalah. Al-Bayyinah ayat 5. Tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka ibadah kepada Allah dengan memurnikan, mengikhlaskan untuknya semata ketaatan. Ya, sebagai orang-orang yang hanif, yang berpaling dari kesyirikan, hanya menghadap menuju kepada Allah, dan mereka menegakkan sholat. Allah juga berfirman, wa aqimus sholah, tegakkanlah atau dirikanlah sholat. Fi mawadhi'a katsirah min kitabihil karim. Ya, jadi firman Allah yang berbunyi wa aqimus shalah, tegakkan atau dirikan salat, itu banyak didapati di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Tegakkan salat, dirikan salat. Allah juga berfirman qul li'ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang mereka beriman untuk mereka mendirikan salat. Kemudian juga Allah berfirman, Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Maha suci Allah di waktu sore dan di waktu subuh. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tuzhirun. Dan baginya lah pujian di langit-langit dan di bumi, dan di waktu malam dan ketika waktu pertengahan hari. Ini ada isyarat tentang waktu-waktu salat. Hina tumsun, ketika sore, salat asar. Hina tusbihun, ketika subuh, salat subuh. Wa asyiyya, ini apa? Salat isya, salat maghrib, ketika malam hari. Wa hina tuzhirun, dan ketika pertengahan malam, yaitu isyarah kepada salat zuhur. Faman ata alaihi waktuha, maka siapa yang mendapati waktu sholat, dia mendapati waktu sholat, wahwa balighun aqilun, dalam kondisi dia seorang yang sudah baligh dan berakal, wajabat alaihi, maka wajib sholat itu atasnya. Siapa yang mendapati waktu sholat dalam kondisi dia seorang yang aqilun balighun, berakal, baligh, apa salat itu wajib atasnya. Illa haidun wa nufasa, kecuali wanita haid dan wanita nifas. Kadang-kadang kemarin penjelasannya bahwa mereka dikecualikan. Fala tajibu alaihima, maka tidak wajib atas keduanya. Itu kepada wanita nifas dan wanita haid tidak wajib. Wala yaqdiyaniha idza tahurata ijma'an. Dan keduanya, yaitu haid dan nifas tadi, juga tidak mengqadha salat ketika mereka telah suci secara ijma, ya, sepakat, tidak perlu mengqadha. Tetapi wa man kana za'ilal aqli binaumin aw ighma'in wa nahlih, tetapi siapa yang hilang akalnya karena tidur atau pingsan atau semisal itu, wajib alaihi al-qadha hina yashu, wajib atasnya mengqadha salat ketika sudah sadar. Ya, kalau wanita haid, wanita nifas, enggak ada qadha ijma ulama. Tetapi kalau orang yang hilang akalnya itu sebabnya tidur, pingsan atau semisal itu, maka wajib mengqadha salat tersebut ketika sadar. Allah Ta'ala berfirman, wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, man nama an salatin aw nasiyaha, siapa yang tertidur dari sebuah salat atau lupa belum mengerjakan salat, falyusalliha idza dzakaraha, hendaknya dia mengerjakannya ketika dia ingat. Ketika dia ingat. Artinya orang tidur kapan ingatnya, ya setelah dia bangun. Bangun sadar, oh saya belum sholat ini. Maka dia kerjakan sholat. Jadi waktu sholatnya orang yang tertidur, orang yang terlupa, kapan ketika dia ingat? Dan tidak boleh dia menunda-nundanya, ya, kecuali sekedar memang dia butuh untuk misalkan membuang hajat, kemudian wudu, langsung sholat. Wa yalzamu waliyyu shaghir an ya'murahu bis-shalah. Dan harus bagi wali seorang anak untuk memerintahkan si anak dengan sholat idza balagha sab'a sinin, ketika si anak mencapai 7 tahun. Wa in kanat la tajibu alaihi, meskipun sholat tadi belum wajib atas si anak. Ya, jadi meskipun sholat tadi belum wajib bagi si anak, tapi si yang dapat keharusan siapa? Si orang tuanya. Orang tua dapat keharusan untuk memerintahkan si anak tadi jika telah mencapai 7 tahun. Walakin biyahtamma biha wa yatamarran 'alaiha. Padahal belum wajib, kenapa diperintahkan? Ya agar si anak itu memperhatikan urusan sholat dan dia terlatih, ya, untuk melatih dia mengerjakan sholat. Karena kita tentu bisa bayangkan kalau anak itu gak pernah sama sekali sholat, begitu datang usia baligh 15 misalkan, dah sekarang kamu harus sholat. Ya namanya belum pernah sama sekali, langsung harus, berat. Tapi kalau sejak sudah 7 tahun perintahkan sholat, begitu, dia sudah terbiasa sholat, terlatih, dan dia sudah biasa memperhatikan urusan sholat, begitu datang usia baligh 15 tahun, dia sudah apa? Sudah terbiasa, tinggal meneruskan kebiasaan yang sudah ia kerjakan di waktu kecilnya. وَلِيُكْتَبَ لَهُ وَلِوَلِيِّهِ الْأَجْرُ إِذَا صَلَّى. Dan alasan berikutnya, agar dicatat bagi si anak itu dan bagi si wali si anak pahala jika dia sholat. Jadi meskipun belum dapat kewajiban, jika si anak itu sholat, si anak dapat pahala, si orang tuanya pun, si walinya yang memerintahkan dia dapat pahala. Li'umumi qawlihi ta'ala, dengan dalil keumuman firman Allah ta'ala Al-An'am 160, man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha, siapa yang mengerjakan al-hasanah, kebaikan, bagi dia 10 semisalnya, yaitu dilipat gandakan 10 kali lipat. Di sini umum dikatakan siapa yang mengerjakan kebaikan. Ini menunjukkan baik itu orang yang dewasa, pemuda, ataupun kanak-kanak. Siapapun itu yang dia ja'abil hasanah, mengerjakan kebaikan, dia dapat pahalanya. Dan dilipatkannya kan 10 kali lipat. Dan ini menunjukkan apa? Anak-anak meskipun belum dapat kewajiban, kalau mau mengerjakan, lahu al-ajr, bagi dia pahala. Apakah hanya bagi dia saja? Tidak, orang tuanya pun dapat pahala. Dalilnya mana? Dalilnya datang di bawah ini, ada hadis. Bisa disebutkan lama rafa'at ilaihi imra'atun sadiyah, pernah ya di zaman Nabi ada seorang wanita mengangkat kepada Nabi seorang anak yang akan ditunjukkan. Faqalat, si wanita ini mengatakan, ali hadha hajjun, apakah untuk anak seusia ini ada ibadah haji? Artinya bisakah dia sudah beribadah haji teranggap? Qal, kata Nabi, na'am walaki ajrun, iya, dan bagimu pahala. Ini menunjukkan orang tuanya atau walinya juga mendapatkan pahala. Jadi tadi, nah masalah haji, si anak ini kata Nabi, ya dia bisa sudah mengerjakan haji, ya, dan bagimu juga pahala. Maka fayu'allimuhu waliyuhu as-salata wa at-taharata laha. Maka hendaknya wali itu mengajari si anak sholat dan mengajari toharah untuk sholat. Artinya ketika dikatakan mengajari sholat, itu berarti apa? Segala syarat-syaratnya pun akan diajarkan, di antaranya bertoharah wudu ini. Sedikit tambahan faedah saya nukilkan dari kitab Al-Iqna, dari kitab Madzhab Hambali terkait masalah salatnya anak-anak. Disebutkan di situ, qala rahimahullah, wa la tajibu 'ala as-saghiri lam yablugh, salat itu tidak wajib atas anak-anak yang belum baligh. Wa la tasihhu minhu illa min mumayyizin, dan tidak sah pula salat dari anak-anak kecuali dari anak yang sudah mumayyiz. Wa huwa man balagha sab'a sinin, yaitu anak yang sudah mencapai usia 7 tahun. Ini menunjukkan apabila belum mumayyiz, kurang dari 7 tahun, la tasih minhu, salat itu tidak sah darinya. Sehingga wallahu a'lam, jangan kita masukkan ke dalam saf. Jadi anak-anak sudah mulai bisa masuk saf ketika apa? Sudah mumayyiz, yang sejak saat itu sudah apa? Sah salatnya. Wa yushtaratu li sihhati salatihi ma yushtaratu li sihhati salatil kabir. Ini juga penting. Dan dipersyaratkan agar sah salatnya si anak tadi, segala perkara-perkara yang dipersyaratkan untuk sahnya salat seorang yang dewasa. Jadi intinya, ya kalau ingin salat si anak tadi sah, ya penuhi juga syarat-syaratnya seperti tadi waktu hal. Jadi jangan pun karena si anak-anak apa belum butuh langsung masuk sholat gitu, ya tidak bisa. Kalau ingin sholat si anak tadi sah, berarti apa? Juga dipersyaratkan di situ perkara-perkara tadi. Illa fisatrah, kecuali pada menutup aurat. Artinya dibedakan, karena memang ma'ruf aurat anak-anak dengan orang yang dewasa itu apa? Berbeda. Alama ya'ti, adakan penjelasan mengenai aurat ini. Aurat anak-anak, aurat anak orang dewasa itu apa? Ada perbedaan. Wa thawab lahu, dan pahala juga bagi si anak tadi. Wa kadza a'malul birr kulluha fa huwa yuktab lahu wa la yuktab 'alayhi. Dan demikian juga seluruh amal-amal kebaikan, dia mendapatkan pahalanya. Wala yuktab alaihi, tetapi belum dicatat dari apa dosa yang dia kerjakan. Wala yuktabu alaihi. Jadi kalau yang semacam amal-amal kebaikan, yuktab lah, ditulis untuk dia. Tapi kalau yang perkara yang dari dosa, la yuktab alaihi, tidak ditulis atasnya. Tapi bukan berarti kita mendiamkan atau membiarkan anak-anak berbuat yang haram. Kenapa? Karena si wali ini yang mendapatkan perintah untuk membiasakan anak dengan sesuatu yang halal. Sebagaimana Al-Hasan, seingat saya, memakan kurma daripada kurma sadaqah, sementara kurma sadaqah haram daripada keluarga Nabi. Maka nanti keluarkan itu. Ya. Bah-bah. Ya. Keluarkan. Diperintahkan oleh Nabi agar Al-Hasan yang masih kecil untuk memuntahkan kurma tadi. Karena itu haram. Ya, ini menunjukkan meskipun anak itu tidak dicatat terkait perkara keharaman, tapi walinya ini yang dapat perintah untuk ya, melarang si anak tadi mengerjakan yang haram. Nah, wajib kembali kepada al-mulakhus al-fiqhi. Qala Syekh Shalal Fauzan, hafizahullah, ويجب على الولي أن يضرب الصغير إذا تهاون بالصلاة وقد بلغ 10 سنين dan wajib atas wali untuk memukul anak-anak tadi apabila bermudah-mudahan dalam urusan salat dalam keadaan dia telah mencapai usia 10 tahun. Nah, dengan pukulan yang mendidik tentunya bukan pukulan yang melukai. Dengan dalil sabda Nabi SAW, muru awladakum bisalah wa abna'u sab'i sinin wa tribuhum 'alayha bi'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkan anak-anak kalian untuk salat dalam keadaan mereka anak-anak berumur 7 tahun. Dan pukullah mereka atas salat ini pada umur 10 tahun. Dan pisahkan antara mereka pada umur 10 tahun tersebut fil madaji', di dalam tempat-tempat tidurnya mereka. Wa la yajuzu ta'khiru shalah an waqtiha, dan tidak boleh menunda salat sampai keluar waktunya. Dengan dalil firman Allah Ta'ala tadi, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, sesungguhnya salat itu atas kaum mukminin kitaban mawquta ay mafrudatan fi awqatin muayyanah, yaitu difardukan, diwajibkan pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Maka la yajuzu ta'khiruha 'anha, tidak boleh menunda atau mengakhirkan salat dari waktu itu sampai keluar waktu, tidak boleh. Kecuali apa? Illa liman yuridu jam'aha, kecuali bagi orang yang memang menginginkan menjamak salat. Ma'ama ba'daha, ya dijamak salat dengan salat yang setelahnya, jam'a ta'khir, ya, dengan menjamak jam'a ta'khir. Nah, itu baru boleh. Ya kan? Zuhur dia enggak salat sama sekali karena mau menjamak dengan asar. Maghrib dia enggak salat karena mau menjamak dengan isya. Tetapi dengan catatan idza kanat mimma yujma', apabila itu salat yang memang boleh dijamak. Kan ada salat yang enggak jadi jamak, subuh enggak bisa dijamak, dengan isya enggak bisa, dengan zuhur enggak bisa. Demikian pula asar dengan maghrib enggak bisa. Wa kana mimman yubahu lahum al-jam'u daddiyya, orang yang memang boleh menjamak. Menjamak itu ada uzurnya, tidak semua orang boleh menjamak. Ya, seperti orang yang safar, seperti orang yang tertimpa sakit yang bagi dia masyaqqah, rasa berat ketika harus sholat di tiap-tiap waktunya. Juga ketika turun hujan yang sangat deras di masjid, boleh menjamak. Nah, ini contoh apa? Uzur yang boleh menjamak. Wa amma ta'khiru salatil laili ila an-nahar, adapun mengakhirkan salat yang seharusnya malam dikerjakan di siang, au salatin nahar ila al-lail, atau salat siang dikerjakan di waktu malam, kan enggak boleh menjamak siang malam itu, awil fajar, atau salat subuh ila ma ba'da thulu'i syams, sampai terbitnya matahari, fala yajuzu bi halin min al-ahwal, tidak boleh sama sekali pada seluruh kondisi. Tidak boleh salat siang jadi dikerjakan di malam, salat malam jadi dikerjakan di siang, atau salat subuh sampai terbitnya matahari. Ini enggak boleh bihalin minal ahwal, dalam seluruh kondisi enggak boleh. La bi janabatin wala najasatin wala ghairi dzalik. Tidak dengan alasan junub, tidak dengan alasan najis, tidak dengan alasan yang lain. Bal yusalliha fi waqtiha ala hasabi halihi, tetapi dia kerjakan salat itu pada waktunya sesuai kondisi dia, sesuai kondisi dia. Maka dicontohkan di sini, wa ba'dul juhal qad yakunu fi halati ilajin fil mustashfa ala saririn la yastati' an nuzula minhu. Sebagian orang-orang yang tidak berilmu tentang masalah salat ini, dia pada saat kondisi berobat di rumah sakit yang terbaring di atas ranjang, tidak mampu untuk turun darinya. Awala yastati'u taghyira thiyabihi allati 'alayha najasah, atau tidak mampu mengganti pakaiannya yang padanya ada najis. Awala laysa 'indahu turabun yatayammam bihi dia tidak punya debu untuk bertayamum, aw la yajidu man yunawiruhu iyahu, atau tidak mendapati orang yang bisa menyampaikan dia kepada debu tadi, fayuakhir as-shalah 'an waqtiha, dia mengakhirkan sholat dari waktunya, dia tidak sholat begitu. Wa yaqul, dia mengatakan, usalliha fima ba'da ibzala al-udhr, saya nanti sholat setelah hilang udhur ini, nanti saya tunda kalau saya sudah bisa berdiri atau saya bisa duduk begitu. Hadza khata'un 'adzim, ini kesalahan yang besar. Wa tadyi'un lis-shalah, ini namanya menyia-nyiakan salat. Auqa'ahu fihi al-jahl wa 'adamu su'al, yang menyebabkan dia terjatuh dalam hal ini kenapa? Ketidaktahuan ilmu dan tidak mau bertanya. Wal wajib 'ala mithli hadza, yang wajib semisal orang tersebut, an yusalliya 'ala hasabi halihi fil waqt, untuk dia salat sesuai kondisinya pada waktunya. Wa tujzi'uhu salatuhu fi hadhihi al-halah, sah salatnya pada kondisi seperti itu. Ya, walau shalla biduni tayammum aw bi thiyabi najasah, meskipun dia salat tanpa tayammum, dia tanpa bersuci sama sekali, atau pada pakaiannya ada najis. Qala ta'ala fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah pada Allah semampu kalian. Hatta walau shalla ila ghairi al-qiblah, sampai pun misalkan dia salat ke selain arah kiblat, idza kana la yastati' istiqbal al-qiblah, jika memang dia tidak mampu untuk menghadap kiblat, fa salatuhu sahihah, salatnya itu sah. Ya, jadi intinya orang sakit tetap apa? Salat sesuai apa yang dia mampu. Ya, tapi di antara udzur yang memang bisa dikerjakan adalah menjamak tadi, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Selain itu tidak boleh. Qasar misalkan tidak boleh. Ya kalau dia bukan musafir tidak boleh qasar. Tetap zuhur 4, asar 4, isya 4. Tidak boleh dikurangi. Wa man taraka shalah tahawulan aw kaslan min ghairi jahdin liwujudiha kafara 'ala sahih. Siapa yang meninggalkan salat apakah karena menyepelekan atau karena malas, meskipun tanpa menolak kewajibannya, dia kafir menurut pendapat yang benar min qawli al-ulama, dari dua pendapat ulama. Bal huwa shawab, inilah yang benar, alladhi tadullu 'alaiha 'alaihi al-adillah, yang mana dalil-dalil menunjukkan atas hal ini seperti hadis bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah, rawahu Muslim, antara seorang itu ya antara kesyirikan dan kekufuran itu meninggalkan salat. Artinya pembeda antara orang itu kufur atau muslim ya dalam salatnya itu. Wa ghairuhu min al-adillah, dan dalil-dalil yang lain. Fayanbaghi al-isha'atu an tarikiha bi tarkiha liyaftadhiha hatta yusalliya, maka sepantasnya untuk menyebarkan berita mengenai orang yang meninggalkan sholat, perihal dia meninggalkan sholat tadi, dia tadih agar terbuka kesalahannya itu, agar diketahui oleh khalayak, hatta yusalliya, sehingga dia mau sholat, sehingga dia mau apa? Sholat. Wala yandari assalamu alaih, tidak sepantasnya salam kepada orang tersebut. Wala ijabah jabatu da'watih, tidak pula untuk memenuhi undangannya. Hatta yasuba wa yuqima sholat, sampai dia mau taubat dan mendirikan sholat kembali. Lianna sholata amududdin, karena sholat itu adalah tiangnya agama. Wahiyal fariqatu bainal muslimi wal kafir, pembeda antara muslim dengan kafir. Famahma amilal abdu minal amal fa innahu la yanfa'uhu ma dama mudayyan lis-shalah, seberapapun bagaimanapun seorang hamba itu beramal dari amalan-amalan yang lain, tidak akan bermanfaat bagi dia selama dia menyia-nyiakan sholatnya. Artinya amalan yang lain mungkin dia sedekahnya banyak, apanya banyak, tidak akan bermanfaat bagi dia selama dia menyia-nyiakan sholatnya. Nas'alullaha al-afiyah, kita memohon kepada Allah keselamatan. Nah, ini pendahuluan mengenai kitab ushalah. Insyaallah di pertemuan datang kita masuk bab mengenai hukum-hukum azan dan iqamah. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa qul huwallahu